Tapi yang mesti Anda hati-hati, sifat perempuan, sensitivitas perasaannya, itu pekaknya seperti cermin. Kalau cermin saya hancurkan, bisa nggak dipasang lagi? Bisa. Cermin dihancurkan, dipasang lagi bisa. Tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sifatnya sama dengan perempuan. Begitu dilukai, cepat memaafkan. Tapi dia sulit melupakan apa yang dialami. Kalau terfikir berbuat maksiat, saya ulang ya. Kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Anda ditawarin proyek yang tidak bagus, suruh tanda tangan. Bayangkan saat tanda tangan, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tidak malu diwafatkan dalam keadaan maksiat? Ibu nih, awas hati-hati. Ada tayangan, muncul tayangan gosip yang dibicarakan tentang orang. Kata Quran, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggosip. Begitu ibu akan saksikan, bayangkan seketika, mohon maaf, ibu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf nih, ibu, saya ke ibu-ibu, Bu ya. Mohon maaf nih. Ya, mohon maaf. Yang gosip memang kadang bapak-bapak ada juga. Tapi di Quran isyaratnya lebih banyak ke ibu-ibu. Ibu buka dah Quran, bahkan ada suratnya surat ibu. Surat yang keempat, surat An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Bukan. Bukan perempuan, bukan wanita. Ya kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Ya. Apa artinya An-Nisa? Oh, bukan wallahu a'lam, ada artinya. Ada artinya. Noh, lihatnya, Bu, saya bandingin nih. Ini kayak saya cerita sebentar. Ibu itu diutamakan di Quran, tapi juga sangat menarik. Kalau laki-laki, itu bahasa Arabnya cuma satu. Satu orang dengan banyak kan gak ada bedanya, cuma tambah alif satu. Seorang namanya rajul. Banyak orang disebut rijal. Rajul, rijal, cuma tambah alif sama semua. Rajul, rijal itu artinya sesuatu yang kuat, mantap, punya pijakan yang kokoh, berwibawa, suaranya lantang. Jadi kalau satu di antara ini hilang sifat-sifatnya, maka turun sifat kelaki-lakiannya. Badan tegap, rambut cepat. Ditanya, siapa nama? Nia. Ah, hilang tuh. Yang benar, Nia. Nama lengkap, Kurniadi. Wah, keluar, hilang. Perempuan beda. Nih, saya benar sampaiin ini nih, ya. Hati-hati, karena sekarang udah susah membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Musim-musim banyak fitnah. Maka pastikan di Quran itu manusia cuma dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Cuma dua, ingat baik-baik ya. Buka Quran surah 51 ayat 49 paling kiri sebelah bawah. Kata Allah, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun." Selain saya, kata Allah, saya ciptakan semua berpasangan. Awas, semua berpasangan. Manusia punya pasangan. Apa pasangannya? Buka Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia. Ya-nya disebutkan 360 kali. Ayyuhanya disebutkan 150 kali. Ya harfun nida, ayyuhnya itu taukid, haknya tanbih. Anas disebutkan 241 kali memanggil semua manusia. Seakan Allah ingin mengatakan, "Hei semua manusia tanpa kecuali, yang besar yang kecil, laki-laki, perempuan, tua muda, yang jauh, yang dekat, yang menengah." Saya tegaskan ya, saya peringatkan, yang namanya manusia cuma dua. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Cuma dua yang saya ciptakan. Kalau bukan laki-laki, perempuan, enggak ada yang ketiga. Binatang cuma dua, jantan betina. Tumbuhan cuma dua, putik benang sari. Silahkan cek, Idul Adha tuh bentar lagi insya Allah. Nanti ke depan, begitu datang Idul Adha, ikat oleh Anda sekalian, domba, kambing, sapi. Depan KP3B, ikat di situ. Begitu datang syahwatnya, adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang syahwat, dia gak akan peduli. Yang jantan, pasti akan nemuin yang betina. Karena fitrahnya jantan bertemu betina. Saya tanya pada Anda, apakah di Banten ini ada kambing homo? Ah, sapi lesbi? Ada. Mohon maaf Pak Kiai, untuk kambing yang ini diskon 90%. Oh, kok bisa? Homo. Ada. Di kambing aja ngerti siapa pasangannya, apalagi manusia yang punya akal. Jadi yang pertama, ingat baik-baik, manusia ketika diciptakan berpasangan. Tapi yang menarik diberi nama, nih laki-laki, rijal, rajul. Perempuan beda, Bu. Perempuan, kalau seorang namanya mar'ah. Mar'atun, mim, ra, hamzah, ta, marbuta. Apa itu mar'ah? Punya tiga arti. Satu, sifat yang senang tampil dengan keindahan. Makanya jangan aneh kalau perempuan senang dengan keindahan. Ke pengajian, punya seragam sendiri, indah. Bangun dari tidur, tata spray, tata kasur. Miring dikit pakaian kita, saya berangkat, miring dikit. Setrika, enggak kesetrika, kita lewat. Ibu-ibu, tidak, Pak, ganti. Bersihkan, keindahan. Dua, mar'ah dari kata muru'ah, sifat yang senang tampil terhormat. Tiga, awas hati-hati, sifat yang punya kepekaan yang dalam. Mar'ah, muru'ah, infuhlum, dalam. Karena itu orang Arab membuat peribahasa al-mar'atu kalmir'ah. Perempuan seperti cermin, mar'ah kalmir'ah. Karena sifat-sifatnya mirip dengan cermin. Makanya jangan heran, kalau ibu-ibu kemanapun, mau ada acara, itu lekat dengan cermin. Dandan di rumah, begitu keluar rumah, kaca kelihatan, dandan lagi. Turun dari mobil, lihat spion, perbaiki lagi. Masuk ke tempat undangan, ada kaca, lihat lagi. Periksa tasnya, ada kaca lagi. Biasa. Tapi yang mesti Anda hati-hati, sifat perempuan, sensitivitas perasaannya, itu pekaknya seperti cermin. Kalau cermin saya hancurkan, bisa nggak dipasang lagi? Bisa. Cermin dihancurkan, dipasang lagi bisa. Tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sifatnya sama dengan perempuan. Begitu dilukai, cepat memaafkan. Tapi dia sulit melupakan apa yang dialami. Catat. Betul. Anda punya masalah sekarang. Dimaafin emang iya. Tapi kejadian 15 tahun yang lalu diungkit lagi. Bapak bagaimana sih? Tuh kata mama. Dulu juga waktu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu tuh. Masalahnya sekarang yang 10 tahun ikut-ikutan cermin. Maaf Bu ya. Itu kalau sendirian, tapi yang paling bahaya kalau banyakkan. Kalau banyakkan diganti oleh Quran istilahnya dari mar'ah jadi nisa. Apa itu nisa? Seakar dengan kata nasa. Apa itu nasa? Di antara maknanya sifat yang gemar menceritakan apa yang dirasakan. Sifat gemar menceritakan apa yang dirasakan. Di perempuan itu, kalau pendiam, sependiam apapun, kalau sendirian, kalau kumpul dengan teman-temannya bisa cerita. Buka Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Kadang-kadang yang diceritain suami sendiri. Judulnya emang pengajian. Begitu ketemu, jeng apa kabar? Baik. Sehat-sehat. Keluarga bagaimana? Baik. Suami-suami. Di situ masalahnya. Oh. Iya ya, gak nyangka ya. Nyangka tuh. Lucu. Balik akhlak. Akhlak. Jadi kalau orang benar sholatnya, dengan akhlak yang sangat mulia, punya hubungan dengan Allah, maka apa feedbacknya? Allah akan jaga dalam kehidupannya. Maksiat akan Allah jauhkan. Keberkahan Allah akan turunkan. Turun Quran surah ke-7, ayat ke-96. Walau anna ahlal qura, kalau satu penduduk negeri, kita ambil contoh Banten, kalau satu Banten semuanya, amanu wattaqau, mereka beriman dan meningkatkan takwa kepada Allah. Ciri orang takwa pertama kali adalah salat. Makanya kalimat salat ditempatkan setelah kalimat iman dalam Al-Qur'an pertama kali. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Mereka tingkatkan salatnya, kata Allah, lihat kalimatnya. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan buka semua pintu keberkahan dari langit dan dari bumi semuanya.